di merana. Insan jadi idaman, kini dimilik orang. Cinta yang diimpikan putus di tengah jalan. Terpaksa mengalah, mengapa meminta? Andainya tak setia, aku salah bercinta. Jika hanya berpura, bila hati dah jemu, mula berpaling tanda. Tak pernah dipikirkan orang yang ditinggalkan. Tersiksa sayu, pilu. Cintamu didustai, pastinya kau mengerti siksanya perpisahan.